له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد نشكر الله عز وجل بكل نعمة نعمة الإيمان ونعمة الإسلام segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna atas segala limpahan karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, nikmatul iman, nikmatul islam, serta nikmat di dalam kita berpegang teguh di atas sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita umur serta kesempatan sehingga dengannya kita mampu berkumpul di dalam acara ini, di dalam acara daurah ilmiah islamiah. Kemudian salatan wa salaman ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa umat ini kepada umat yang benar, kepada umat yang suci daripada kesyirikan, kebidaan dan yang lainnya. Maka kami di sini akan membacakan acara, susunan acara pembukaan daurah umum tahun 2017 dengan tema urgensi ilmu syar'i dalam membangun ukhuwah. Yang pertama adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia Al-Ustadz Amr Hafizullah Ta'ala Anhu. Dan yang kedua sambutan dari Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku yang diwakili oleh Bapak Haji Hanafi Rumah 3 SAG, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, sekaligus membuka dengan resmi kajian Islam Ilmiah daurah umum tahun 2017. Sambutan yang ketiga adalah materi singkat yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sawet Hafizullah Ta'ala Anhu. Dan selanjutnya Rahmat Tamah. Dan setelahnya kita akan masuk pada daurah sesi pertama oleh Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sawet. Maka kita menginjak pada acara yang pertama adalah sambutan dari ketua panitia yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Amr Hafizullah Ta'ala Anhu. Al-waktu wal-makanu iyahu, waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu ta'ala ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Bapak Hanafi Rumatiga Sarjana Agama, yang kami hormati, dan kepada yang kami hormati pula Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon yang diwakili oleh Seksi Kepala Seksi Bimas Islam Bapak Haji Hussein Sahiri, dan kepada seluruh hadirin dan undangan yang kami hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kenikmatan yang begitu besar untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mulia, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama mendengarkan kajian Islam ilmiah. Kaum hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami selaku panitia mengusung tema urgensi ilmu syar'i dalam membangun ukhuwah, karena melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat, kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, betapa jauhnya kaum muslimin dari ilmu agama, kebodohan akan agamanya merajalela, menjadi wabah yang cepat menyebar di tengah masyarakat. Betapa banyak, betapa jauhnya para pemuda dari agama Allah Subhanahu wa taala, betapa jauhnya mereka dari mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula dari kalangan orang tua yang ketika mudanya dia tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat tuanya jangankan mau mengajar anaknya, mengajar dirinya sendiri tidak bisa. Dia sendiri membaca Al-Quran tidak lancar, ataupun kalau dia bisa, dia terbata-bata. Maka betapa pentingnya ilmu agama ini, betapa pentingnya ilmu Al-Quran, betapa pentingnya ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah mengatakan, "An-nasu muhtajuna ila al-ilmi akthar min hajatihim ila at-ta'ami wasy-syarab." لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. الإمام أحمد رحمه الله mengatakan, manusia butuh kepada ilmu lebih butuh dan lebih banyak daripada kebutuhan mereka dari makan dan minum, karena seseorang dia butuh kepada makan dan minum di dalam sehari mungkin sekali atau dua kali, sedangkan butuhnya kepada ilmu itu lebih banyak daripada tarikan nafasnya. Dengan ilmu, para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Seseorang dapat membedakan apakah yang dia bicarakan ini benar atau salah, apa yang dia bicarakan ini di atas ilmu atau tidak. Berbicara tentang ilmu ini, ma'asyaral muslimin hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas kaitannya dengan ahlul ilmi, dengan orang-orang yang menyebarkan ilmu. Bagaimana peranan mereka terhadap umat? Dengan ilmulah kita dapat memposisikan mereka dengan benar. Dengan ilmu kita dapat mengetahui posisi ahli ilmi dengan benar. Kita dapat mendudukan mereka pada kedudukan-kedudukan mereka yang mulia. Hanyalah orang bodoh yang jahil, yang dengan kejahilannya dia menganggap seorang alim haruslah seperti malaikat yang tidak boleh melakukan satu kesalahan pun. Mereka seperti malaikat yang la ya'sunallaha ma amalahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat yang tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala pada apa yang mereka diperintahkan, dan mereka melakukan apa yang mereka diperintahkan. Sehingga jika terjadi satu kelas kesalahan pada seorang alim, bukan akadiyah dan bukan pula manhajiyah, namun mungkin pada sulukiyah ataupun muamalah, maka sudah salah di matanya. Langsung salah, langsung jatuh wibawanya. Ini merupakan pendapat dan pandangan dari orang-orang yang tidak mengetahui ilmu dan tidak menyadari betapa pentingnya ilmu dan ahli ilmu. Inilah ma'asyaral muslimin dampak dari kebodohan. Kalau bukan karena ilmu, kalau bukan karena dengan ilmu, maka kita tidak bisa mengetahui ya sesuatu pun. Kita tidak bisa mengetahui kadar para ulama. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Laulal ulama lasara an-nasu kal bahaim." Kalau bukan karena ulama, maka jadilah manusia seperti binatang ternak. Oleh karena ini Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan dalam Miftah Daris Sa'adah, "Innal insana innama yumayyizu 'ala ghairihi min al-hayawanat bi fadilati al-'ilmi wal bayan, wa illa fa ghairuhu min ad-dawabi was-siba' akthar aklan minhu wa aqwa batsan wa akthar jam'an wa auladan wa atwala a'maran, wa innama muyyiza 'ala ad-dawabi wal-hayawanat bi'ilmihi, wa فإذا عدم العلم بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة فلا يبقى فيه فضل عليهم بل قد يبقى شر منهم." Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan sesungguhnya seseorang hanyalah dia dibedakan dengan selainnya dari binatang-binatang, karena manusia secara bahasa, al-insan secara bahasa, yakni al-hayawanun natiq, binatang yang berucap. Sesungguhnya seseorang terbedakan dengan hewan-hewan yang lainnya adalah karena keutamaan ilmu dan bayan. Jika dia tidak memiliki ilmu dan bayan, maka tidak ada bedanya antara dia dengan selainnya dari binatang ternak dan binatang buas, yang mereka itu lebih banyak makan darinya dan mereka lebih kuat. Yang hewan-hewan tersebut lebih banyak jima dan anak-anaknya, dan mereka pula lebih panjang umurnya. Sesungguhnya terbedakan manusia dengan binatang-binatang ternak tersebut adalah dengan ilmunya dan dengan penjelasan. Maka apabila seseorang tidak memiliki ilmu, hilanglah kadar keunggulannya daripada yang lainnya. Hanya sisa kesamaan dia, yakni sifat kehewanan. Maka tidak ada pada dirinya keutamaan atasnya, dan bahkan hanya terkadang tersisa dari dia kejelekan. Oleh karena ini seorang penyair mengatakan, "Laula taqra wa la anta fahimu, famautuka khairun min daimu. Naharuka la'abun wa lailuka na'imu, wa mithluka fid dunya ta'ishu bahaimu." Kalau engkau tidak membaca dan tidak pula menulis, maka hidupmu lebih baik, matimu lebih baik daripada hidupmu. Siang hari engkau bermain-main dan malam hari engkau terlelap dalam tidurmu. Maka permisalanmu di dunia semisal hidupnya binatang ternak. Maka betapa pentingnya dan urgennya ilmu syar'i ini. Dengan ilmu kita dapat beramal saleh dan termasuk di dalamnya membangun dan menjaga ukhuwah. Bagaimana seseorang mengetahui bahwasanya persaudaraan yang benar adalah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang dia mencintai ataupun dia membenci karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi ataupun tujuan dunia yang lainnya. Bagaimana pula dia mengetahui tentang keutamaan-keutamaan dalam menjaga dan menjalin ukhuwah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahihah. Bagaimana dia mengetahui tentang keutamaan-keutamaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi dia di dunia, di alam kuburnya, di padang mahsyar dan di akhirat, sebagaimana satu fadilah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya ada 7 golongan yang mereka dinaungi dengan naungan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil mahsyar. Di antara mereka adalah rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 pemuda yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dikaji panjang lebar oleh 2 pemateri kita, Ustaz Muhammad Ibn Umar As-Sawid hafizahullah. Beliau adalah penasehat atau pembimbing dari Mahad Diyaus Sunnah Cirebon, dan Al-Ustaz Abdurrahman yang beliau merupakan pengasuh dari pondok pesantren Al-Imam Syafi'i Sumbawa. Hadirin yang dan undangan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Saya mewakili panitia mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang di acara ini, acara kajian Islamiyah tahun 2017 yang datang dari berbagai daerah di Provinsi Maluku, mulai dari Ambon, Namlea, Tual, Saumlaki, Gemba, Hanunu, Luhu, dan lainnya. Demikian pula yang datang dari provinsi tetangga seperti dari Papua Barat, Sorong, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, yang total seluruh peserta diperkirakan 1.500 orang. Yang kemudian saya juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh panitia dan pihak-pihak yang berkaitan yang sudah bertaawun untuk terlaksananya daurah kajian Islam Ilmiah kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan antum, semua partisipasi antum. Kepada hadirin semuanya, mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah dari kajian yang disampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Haji Hanafi Rumah 3 SAG Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Al-Muqarram wal-Mu'azzam Al-Ustadz Muhammad Umar As-Sawid, pengasuh pondok pesantren Diyaus Sunnah Cirebon yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muqarram wal-Mu'azzam Al-Ustadz Abdurrahman, pengasuh pondok pesantren Imam Syafi'i Sumbawa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimuliakan Al-Ustadz Abdul Wahab Lumaila, Ketua Yayasan Abu Bakar As-Siddiq, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Kepala Seksi Bimbingan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, Bapak Haji Husain Sahiri MSI, para asatiz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita patut memanjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga alhamdulillah Allah mempertemukan kita di masjid yang mulia ini, yang mubarakah ini, dalam rangka mengikuti daurah kajian ilmiah Islamiyah yang diselenggarakan oleh Yayasan Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah, memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, sehingga kita selalu istiqamah di dalam menjalankan syariat Islam, menjalankan nilai-nilai yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah mengantarkan kepada kita dinul Islam, yang bisa kita bedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita tetap istiqamah di dalam menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan kita. Kaum muslimin peserta daurah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menyampaikan sambutan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, saya menyampaikan permohonan maaf beliau secara pribadi maupun sebagai Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku atas ketidakhadiran beliau. Kami sudah menyampaikan kepada beliau tentang urgensi dari kegiatan ini, namun bersamaan dengan kegiatan ini beliau tidak berada di tempat. Sekarang ini masih berada di Jakarta dalam rangka tugas-tugas kedinasan, sehingga beliau mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan sambutan mewakili beliau dalam kegiatan yang mulia ini. Hadirin para asatid yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bersama bahwa dengan kegiatan daurah ini kita dicerahkan kembali oleh para asatiz kita tentang ilmu-ilmu agama, tentang pentingnya menuntut ilmu terkait dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, atas nama Kementerian Agama menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada panitia atas terselenggaranya kegiatan ini. Karena kami yakin dengan kegiatan ini menjadi sarana silaturahim kaum muslimin dalam satu ikatan persaudaraan, yaitu persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bersama bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana posisi kita sebagai manusia yang tampil sebagai ukhrijat linnas, sebagai manusia yang mengajarkan, manusia yang tampil untuk memberikan pencerahan kepada orang lain. Islam sebagai rahmatin lil alamin ini perlu kita harus telurkan, kita harus sebarkan kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga mereka betul-betul memahami Islam itu dengan sebaik-baiknya. Selama ini ada stigma yang kita dapatkan, yang sering banyak orang yang menisbatkan kepada kita, bahwa terus terang saja mohon maaf, bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya inklusif, artinya tidak mau melibatkan orang lain dalam kajian-kajian seperti ini. Mungkin dengan kegiatan ini kita buktikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya Islam yang menjadi rahmatan lil alam ini menebarkan kasih sayang, menebarkan kedamaian kepada seluruh alam semesta ini. Ingin saya garis bawahi di sini bahwa selama ini banyak pihak-pihak tertentu yang selalu menisbatkan seolah-olah di dalam Islam itu ada yang namanya Islam garis keras dan ada yang namanya Islam liberal. Padahal kalau kita kaji dan kita dalami, tidak ada yang namanya Islam garis keras ataupun Islam liberal. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini perlu kita ketahui bersama bahwa dari undangan yang disebarkan oleh panitia ini menunjukkan bahwa Yayasan Abu Bakar As-Siddiq ingin untuk menampilkan kepada masyarakat umum bahwa apa yang menjadi stigma selama ini adalah tidak betul, bahwa seolah-olah bahwa kajian-kajian yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita dari salaf ini adalah kajian-kajian yang bersifat tertutup, kajian-kajian yang seolah-olah hanya untuk golongannya sendiri. Kita sadari bersama bahwa apa yang menjadi pernyataan beberapa ulama, bahwa kalau terkait dengan hal-hal yang disepakati, maka marilah kita bersama-sama bergotong royong untuk kita laksanakan. Sedangkan dalam hal-hal yang bersifat furia atau perselisihan, maka mari kita sama-sama menghargai dan kita hormati. Ini adalah sebuah pernyataan yang perlu kita garis bawahi, bahwa mungkin antara satu pemahaman seseorang dengan orang yang lain dalam hal-hal tertentu tidak sama, maka perlu ada kajian-kajian seperti ini. Sehingga pada kesempatan ini atas nama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku sebagai lembaga pemerintah memberikan apresiasi yang cukup besar terhadap panitia akan kegiatan ini, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang merupakan syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada masyarakat. Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang kegiatan ini tetap dijalankan, dan seperti yang sudah ditayangkan atau disebarkan kepada undangan-undangan dari pihak-pihak pemerintah untuk tahun-tahun yang akan datang, mudah-mudahan mereka ikut sehingga mereka memahami betul tentang sebenarnya hakikat dari Islam yang telah diajarkan oleh saudara-saudara kita dalam hidup dan kehidupan ini. Untuk itu, pada kesempatan ini sekali lagi atas nama pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Provinsi Maluku, menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada panitia atas terselenggaranya kegiatan ini, dan khususnya kepada para asatiz yang akan memberikan materi pada kesempatan ini, pada kegiatan ini. Mudah-mudahan dapat para peserta mendapat barakah, mendapat penambahan ilmu dari kegiatan ini. Sekali lagi kepada seluruh peserta yang datang dari berbagai daerah, saya menyampaikan terima kasih atas tensinya untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meredai kita dalam segala aktivitas kita. Dengan pada kesempatan ini, sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas nama Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku atas kegiatan ini. Akhirnya dengan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kegiatan daurah kajian ilmiah Islamiah dengan tema urgensi ilmu syar'i dalam membangun uhuwah yang dilaksanakan oleh Yayasan Abu Bakar As-Siddiq dinyatakan dengan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Umar Asewek Hafizullah Ta'ala Anhu. Waktu dan tempatnya kami persilakan.